أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون أي قل للمنافقين katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafikin alladzina yatarabbasuna bikum ad-dawair, yang mana orang-orang munafikin mereka menunggu kehancuran kalian kapan pun waktunya. Ay syai'un yatarabbasuna biha bina, sesuatu yang mereka tunggu kehancuran terhadap kaum muslimin. Fa'innakum la turabbisuna bina illa amran fi ghayah naf'ana, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat menunggu kehancuran pada kami illa, kecuali amran fi ghayah naf'ana, kecuali di dalamnya ada manfaat yang paling tinggi, yang paling besar untuk kami. Wa ihdal husnain, itu adalah salah satu dari dua kebaikan. Imma al-dhuhr bil-a'la wal-nasr alaihim wa nail thawab al-ukhrawi wa dunyawi. Yang pertama, imma kita mendapatkan kebaikan, kemenangan, bisa mengalahkan musuh, menghancurkan musuh, sehingga kita mendapatkan pahala ukhrawi dan duniawi, atau kemungkinan kedua, syahadatul lati hiya min ala darajatil khalq, syahadah, mati syahid, yang mana mati syahid adalah a'la darajatil khalq, yang paling tinggi derajatnya makhluk. Wa arfa'al manazil 'indallah, mati syahid adalah yang paling tinggi di sisi Allah tempatnya. Sehingga kalian tidak akan bisa melihat menunggu kami hancur, walaupun mati ya mati syahid, menang, hidup ya menang, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Adapun sebaliknya, tarabbusuna bikum, kami juga menunggu kehancuran kalian, menunggu kebinasaan kalian, wahai orang-orang munafikin, ya masyarul munafikin, wahai sekalian munafikin, orang-orang munafikin. Fadahnu natarabbasukum an yusibakumullah bi'adzabin mindi, agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan siksaan dari Allah azza wa jal, la sabab lana fihi, tidak ada sebab lagi bagi kami di dalamnya. Artinya itu urusan Allah, Allah yang mengatur, menyiksa kalian, na'udzubillah. Aw bi aidina, atau dengan tangan-tangan kami, bi'ayni sallitana alaikum panaktulakum, sehingga kami bisa menguasai kalian dan membunuh kalian. Fatarabbasu binal khair, inna ma'akum mutarabbisuna bikum syar, kalau begitu silakan tunggu oleh kalian kebaikan, kebaikan yang Allah berikan pada kami. Sesungguhnya kami menunggu kehancuran kalian dengan ditimpanya keburukan dan kebinasaan pada kalian. Wahai orang-orang munafikin, waliyadzubillah. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wa sallam.